Jadi kuat kan? Bu, 2014 begini enggak kan? Ya, santai-santai aja kita kan? Tapi belakangan pada nanya, gimana Jawa Barat? Gimana Jawa Tengah di Pilkada kemarin? Bagaimana Sumatera Utara? Bagaimana Kalimantan Barat? Begitu orang Jakarta pada nanya. Kayak mau tahu semua, bukan kepo sih, tapi ya giroh ini mulai muncul, kesadarannya muncul. Begitu juga sebetulnya yang di partai-partai sebelah. Ustaz, kata orang Golkar. Apa nih? Saya itu bersama Ustaz. Sebetulnya. Bagus dong. Ya, tapi kalau semuanya di sana, nah gitu. Tapi mungkin cuma diksi kita yang berbeda. Ya, ini sekaligus jangan juga terlalu fanatik pada kelompok, pada partai, pada golongan gitu ya. Fanatisme kita bangun berdasarkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai wahyu. Setuju? Keberpihakan kita adalah kepada yang hak, fanatik kita kepada kebenaran. Setuju? Keberpihakan kita adalah pada kebenaran. Setuju? Baik. Ini cikal bakal sebuah kebangkitan nih. Tapi alhamdulillah, ketika para pemilik modal yang sudah menguasai ekonomi, menguasai hukum yang bisa dia beli, ketika mau masuk ke politik dihadang oleh Mas Primus dan Pak Tamsil, pasang badan itu. Hah? Kalah. Di voting ya. Apalagi ke depan 62,5% dia punya ya. Tenang aja, masih ada mak-mak. Anggota dewan gak akan berdaya tanpa mama, percayalah. Silakan mau voting-voting nanti, mama akan turun. Ya? Boikot itu yang merasa dirinya menang di sana. Baik, kita lanjut dulu. Jadi potensi kita ini sebetulnya sangat besar, dan saya mau bilang di segmen pertama ini, Indonesia masih tetap aman, tidak seperti Arab yang terpecah belah. Indonesia masih damai, tidak ada peperangan di kita. Kita ucapkan apa? Kalau situasi ini ada di Arab, perang sudah. Iya. Alhamdulillah karakter kita nih, sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang manusianya berkeadilan dan beradab. Kan gak perlu penataran P4 kan sekarang umat Islam hari ini kan? Walaupun masih dituduh nggak NKRI, nggak Pancasila, nggak Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan? Ini cara-cara PKI dulu lah kayak begitu. Saya baca itu dulu M. Nasir tulis buku judulnya Agama dan Negara. Kata M. Nasir dulu ketika PKI kalah di tahun 65 itu gembong-gembong PKI ditemukan oleh M. Nasir dan kawan-kawan. Salah satu tokoh penting PKI itu pura-pura jadi orang gila di jalan-jalan karena takut ditangkap. Dan anehnya, kata M. Nasir dalam bukunya Agama dan Negara itu, setiap hari ini orang ngafalin Pancasila di jalan-jalan, padahal dia PKI. Jadi hari ini umat Islam masih diajarin Pancasila. Udah selesai. Betul gak, Bu? Ustaz Bakhtiar Nasir anti Pancasila. Ya hari gini mau nanya gitu. Salah. Justru saya bertanya sama anak, jangankan Anda bawa paham komunisnya di sini. Karena biasanya ketika mereka kalah, isu itu yang diangkat. Seakan-akan umat Islam itu anti kebinekaan. Sudah selesai umat Islam. Karena di pengajian saja sudah selesai. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sudah selesai umat Islam kalau bicara Bhinneka Tunggal Ika itu. Wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dalam keadaan bersuku-suku dan sebelumnya dalam keadaan berkelamin laki-laki dan perempuan. Dan itu untuk satu tujuan, agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Saya kira umat Islam kalau diajarkan kebinekaan sudah selesai. Betul nggak Pak? Justru yang nanya-nanya kita ini disuruh nyanyi lagi, Ustaz Abdul Somad suruh nyanyi Indonesia Raya. Ya telat lah. Tetapi alhamdulillah, untungnya di Indonesia dan masyarakatnya yang dinamikanya dibarengi dengan kesantunan karena nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agamanya, ini kemudian Indonesia masih menjadi negeri yang mudah-mudahan tetap aman dan damai. Ibu, Bapak, saya ketemu dengan tokoh-tokoh Arab. Orang-orang Arab sekarang, jangankan Arabisme, ya, yang dulu kan masih ada Pan-Arabisme, kesatuan dunia Arab. Sekarang Arab pun tidak berpegang pada Arabnya. Udah lebih kepada kabilah-kabilahnya. Lihat kemarin bagaimana Qatar diboikot, ya, oleh 4 negara teluk misalnya. Saya tidak ingin berpihak kepada salah satunya, tetapi bahkan Arab pun beda. Kalau kita nih orang Melayu misalnya, ya, orang Indonesia, ketemu orang Malaysia merasa saudara gak? Saudara serumpun kan? Sesama orang-orang Melayu, kira-kira begitu. Walaupun berusaha dan ingin mengadu domba antara Indonesia dengan Malaysia, tapi perasaan kenusantaraan kita lebih dominan kan? Artinya dulu Soekarno pernah marah pada Malaysia, ganyang Malaysia gitu. Sehingga kemudian di Malaysia itu ada yang unik. Fatwanya Buya Hamka, pemikiran Buya Hamka di Malaysia itu ternyata beriringan dengan pemikirannya Pramudia yang gak laku di Indonesia di zaman Soekarno itu. Tapi di Malaysia, pemikiran-pemikiran Pramudia Anantatur itu yang rada-rada ke kiri itu dengan semua situasi, tetapi alhamdulillah di Malaysia nilai-nilai keislaman ini luar biasa. Kemarin saya ke Malaysia cerita tentang sebuah boarding model ICM di Malaysia. Tapi model ICM di Malaysia itu dibiayai negara. Karena Malaysia itu maju kan sebab pendidikannya dulu karena jajahan British. Jadi sistem Inggris yang dipakai. Tapi dengan perkembangan dakwah Islam di Malaysia, sebuah lembaga pendidikan yang berasrama seperti ini yang tadinya berlaku umum, bahkan guru-gurunya pun mengislamisasi. Dan ada yang menarik di Malaysia. Boarding yang tadinya umum Hindu boleh di situ, Buddha, Nasrani, ya. Mereka tinggal satu asrama. Tapi sekarang mereka yang Hindu, Buddha, Nasrani itu rata-rata hafal surah Al-Mulk. Karena memang menjadi budaya. Yang tinggal di boarding itu sebelum tidur membaca surah Al-Mulk. Sehingga banyak murid-murid yang convert to Islam. Ini buat guru-guru. Kalau saya cerita begini, anak-anak yang sebelum tidur membaca surah Al-Mulk beda dengan yang gak hafal, yang gak baca. Pengalaman ya. Begitu, apalagi kalau sebelum tidurnya baca surah Al-Waqiah. Ya, orang-orang yang sebelum tidurnya baca surah Al-Waqiah itu bangun tidur sampai hari itu tidak mungkin dia diserang kefakiran hidupnya. Jiwanya tidak akan sempit karena kekurangan ekonomi dan kekurangan dunia, tidak akan. Kalau dia meyakini. Dan di Malaysia, anak-anak yang boarding itu diwajibkan baca itu. Jadi tempat saya juga saya wajibkan anak-anak itu. Itu terbukti di Petronas. Offshore-nya seringkali itu para pegawai, tahu dong Petronas, bagusan mana Petronas sama Pertamina, Pak? Jelas Petronas. Tapi ada menarik. Artinya saya bilang, begitu profesionalnya Petronas, saya sampaikan tadi karena di sini ibu-ibu dan bapak-bapak ICM, jadi tablet akbarnya rada-rada berat-berat pahit gitu ya. Agak cerdas lah gitu ya. Saya kasih, saya bilang tadi kan metode saya bertutur, saya bercerita. Dengan cerita mungkin akan ada ya, pencerahan-pencerahan sedikit. Jadi, di Petronas itu punya masalah sebelumnya. Apa itu? Sering terjadi kecelakaan di offshore. Pengeboran lepas pantai. Padahal sudah sesuai dengan SOP-nya. Begitu juga sering terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Padahal planningnya sudah bagus sebagai lembaga profesional yang punya duit banyak. Tapi kemudian dengan kesadaran agamanya, dianjurkanlah kepada semua pegawai setiap malam sebelum tidur baca surah Yasin. Indonesia surah Yasin kebanyakan dimanfaatkan untuk kepentingan orang hidup atau orang mati. Yang butuh Yasin orang hidup atau orang mati. Jadi errornya di mana kira-kira? Saya sedang memberikan sedikit pencerahan untuk rebound. Bagaimana caranya untuk bangkit, sahwa, revival dari Quran, tapi dalam bentuk cerita. Ya, dalam bentuk cerita. Nanti kalau mau dalam ya masuk kelas. Saya akan ajarkan tentang tadabur Quran. Dan nanti saya kasih sedikit metodologinya supaya umat bisa bangkit. Jadi setelah pegawai-pegawai Petronas dikasih pelatihan dan malamnya baca surat Yasin, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, musibah apapun yang mengancam kamu besok, kalau kamu yakin pada ayat-ayat yang ada di dalam surah Yasin dan kamu baca malamnya, insya Allah, dengan izin Allah, besok tidak akan terjadi apa-apa. Allah akan lindungi kamu. Yang penting kamu bertobat dan kamu menyesali dari kesalahanmu. Dengan izin Allah, Allah akan lindungi kamu. Tapi jangan lakuin lagi setelah itu. Baca Yasin lagi gak mempan. Jadi tingkat kecelakaan, kesalahan pengambilan keputusan karena banyak baca Quran terjus. Guru-guru banyak salah kalau malamnya guru-guru gak baca Quran. Apalagi jadi guru yang digugu dan ditiru, kiai saya ngajarkan. Manusia memang tepatnya salah dan lupa, tapi guru tidak boleh salah dan tidak boleh lupa, itu doktrinnya. Kenapa kalau sampai guru salah itu akan menjadi jariyah tisu, bukan amal jariyah. Kesalahan yang diajarkan oleh guru lalu diamalkan oleh murid itu sampai kuburan, gurunya pun menanggung dosanya. Gitu ya. Makanya kalau jadi guru jangan terlalu dekat-dekat sama penguasa, tertarik nanti. Ngerti maksudnya? Ya tahu. Memang ujiannya sangat berat itu. Apalagi suara ulama hari ini laku gitu kan. Tapi pikir-pikir apa ini ya, kita masih ada konflik agama, makanya udah selesai ya. Makanya kita pikirin ekonomi aja ke depan lah ya. Bagaimana membangun negara, ya. Bagaimana keadilan hukum tegak gitu kan? Ya, biarin aja di sana mikirin agama terus, belum selesai gitu. Akhirnya ngambil ulama juga gitu ya. Menurut saya sih karena belum selesai itu berarti belum bisa move on itu sebetulnya. Kita udah move on belum? Udah. Sekarang kita mikir apa ke depan? Bagaimana membangun ekonomi, politik, hukum, militer, pangan, betul nggak? Takbir. Tapi nggak usah menghina. Nggak boleh. Ya. Apalagi menghina kiai. Boleh nggak? Terus kalau ada gambarnya? Hormat. Nggak boleh streaming. Nggak lah, itu bercanda aja. Cuma mau ngecek aja nih, di sini siapa sih di depan gue ini? Dari ekspresinya kelihatan. Ya, mana kelompok A, mana kelompok B saya tahu. Kalau saya belum mau kampanye, maksud saya begitu. Dan gak tepat di sini, ini lembaga pendidikan. Oke, jadi ternyata Indonesia itu sangat potensial ya. Iya, untuk bangkit ke depan sangat mungkin. Dan kita sekarang berada di lingkungan lembaga pendidikan seperti ICM ini, insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar, insya Allah. Karena dari sini kita mulai kebangkitan itu. Kalau cuma mengandalkan ekonomi, ekonomi, ekonomi jadi Arab. Politik, politik, politik, politik, politik jadi Turki. Tapi bagus, Indonesia belum ekonomi, belum. Tapi modal, itu yang saya mau bilang. Modal untuk punya dua-duanya ini ada ke depan. Dan ternyata setelah kita bikin aksi balik bela Palestina di Monas, Turki Turki yang tadinya merasa sendirian dan mengatakan sekarang Jakarta bersama kita. Allahu Akbar. Kenapa saya bicara ke sana? Saya ambil indikator bahwa untuk bangkit di Indonesia sangat potensial sekali. Saya bertutur saja, cerita saja. Orang-orang Palestina nggak bisa lagi mengharapkan dunia Arab. Walaupun Arab masih menjadi faktor penting untuk pembebasan Baitul Maqdis dan pembebasan Palestina itu. Ya mulai lewat mana kalau nggak lewat Arab kita ke Palestina, ya nggak? Kalau mau masuk, kalau nggak lewat Mesir, lewat Jordan, atau mau ke laut langsung ke Israel gitu kan. Tapi ternyata orang-orang Palestina sekarang ini sangat berharap pada Indonesia. Bukan cuma rakyatnya, tokoh-tokoh pergerakan dunianya berharap pada Indonesia. Dan banyak di antara mereka berharap bisa tinggal di... Saya bilang tadi sama direktur sekolah, kalau ingin dapat guru-guru hebat untuk anak-anakmu di ICM, ini banyak orang-orang pinter dunia yang sekarang ini sedang gerah di negaranya sendiri. Yang sudah punya sanad Quran, sudah punya sanad hadis, yang ilmunya mumpuni. Kalau orang-orang tuanya ini mau melebihkan sedikit dana untuk meng-hire mereka berada di sini, sehingga Arabnya itu bisa native, belajarnya di ICM, sekolahnya seperti sekolah umum campur agama, tetapi ada sanad Quran, ada sanad hadis, sehingga keilmuan anak-anak kita itu dipadukan antara sistem modern dengan sistem klasik, antara hafalan dengan analisis, ditambah lagi dengan penelitian-penelitian, dan ini guru-guru hebat siap datang ke Indonesia. Dan mereka bilang sama saya, cuma sekarang mereka cuma bisa ke Sudan, itu pun terpaksa, dan bisa ke Turki, maka di Turki mereka numpuk dan pengen masuk ke Indonesia. Cuma kan biaya untuk mendatangkan mereka ke sini ya kedodoran sekolah. Lalu saya sedang berjuang untuk lakukan itu. Dulu kan kalau orang-orang di Minangkabau atau di Sulawesi Selatan, kalau kenapa agama di sini dulu maju? Oh, di sini dulu ada seorang syekh dari Mesir, kan gitu. Di sini dulu ada seorang syekh dari Sudan. Siapa contohnya? Tokoh Sudan yang terkenal di Indonesia yang kemudian berjilat Al-Irsyad. Ahmad Surkati. Ahmad Surkati itu orang Sudan. Ulama Sudan yang menetap di Indonesia. Dan sekarang banyak ulama-ulama Sudan, teman-teman saya dan senior saya, bahkan profesor-profesor di Ummul Qura yang juga tertarik untuk datang ke Indonesia. Jadi kalau ICM ini menyiapkan tempat buat mereka, wah anak kita bisa berguru langsung pada mereka. Cuma itu butuh dana lebih untuk datangkan mereka. Dan memang untuk biaya pendidikan itu gak murah kalau ingin bangkitkan mulainya dari pendidikan ini. Nah, jadi dunia pun sekarang berharap kepada Indonesia. Termasuk pembebasan Palestina itu. Yang diharapkan bisa membangkitkan dan menyelamatkan pejuang-pejuang di sana, dan bahkan memerdekakan Baitul Maqdis yang sekarang sudah mulai dicaplok oleh Amerika karena Arab sudah tidak berdaya, di mana Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat, ya, dan ingin menguasai keseluruhan Yerusalem yang disebut Baitul Maqdis. Indonesia alhamdulillah masih terus tegas dan bersatu antara semua elemen bangsanya untuk tetap memperjuangkan pembebasan Palestina. Takbirul Allah Akbar. Kayaknya belum banyak yang faham itu ketika saya bicara gini. Ibu-ibu sekalian, jumlah orang Indonesia yang umroh, jumlah orang Indonesia yang haji, itu tidak mengindikasikan kekuatan komunal. Itu hanya kekuatan individual. Selama cuma sampai di situ dan tidak memikirkan kiblat pertamanya, selama tidak memikirkan pembebasan Baitul Maqdis, percayalah, selama itu pula dunia Islam itu lemah. Jadi singkatnya begini, kenapa kita harus berbicara tentang Baitul Maqdis dan Palestina? Dunia sedang dikuasai kekuatan batil atau kekuatan hak. Lihat siapa yang sedang berkuasa di Baitul Maqdis, itu indikatornya. Di dunia yang sedang berkuasa adalah kekuatan hitam atau kekuatan putih, kekuatan setan atau kekuatan kebaikan. Lihat siapa yang berkuasa di dihitung magis. Sekarang saya mau tanya, kekuatan hitam atau kekuatan putih? Kekuatan baik atau kekuatan jahat? Yang terjadi di dunia saat ini. Dan Indonesia yang paling dikhawatirkan kebangkitannya. Dan kenapa paling dikhawatirkan? Begini, kita naik lagi ya sedikit. Sedang memberikan sebuah analisis pandangan saya menuju Indonesia 2045. Harusnya sih dibikin film ini 2045 ini. Menuju 100 tahun Indonesia. Kenapa saya bicara 2045, 100 tahun? Berapa tahun lagi Indonesia berumur 100 tahun? Sekarang 2018. 27 tahun lagi 2045. Kalau ibu-ibu sekarang usianya 27, berarti tahun itu berarti 54 tahun saat itu usia ibu-ibu kan? Ini karena saya cantik-cantik, gak ada yang ubanan di sini. Gak ada yang ubanan. Kurus-kurus lagi saya lihat karena jilbabnya dipasang begini. Ini jilbab ini bisa menjadi alat memang. Ini cuma di Indonesia yang warnanya tuh miring-miring begini, cuma di Indonesia. Ada bunga gitu kan? Telur ceplok di sini, telur ceplok di sini. Arab nggak punya itu, cuma di Indonesia yang kreatif begitu. Sekali lagi, Ustaz, sebetulnya apa sih potensi yang membuat Indonesia bisa menjadi bangkit ke depan, menjadi kuat? Itu sebetulnya sudah tertuang dalam lagunya Sabian itu. Islam apa din salam. Gimana lagunya? Gimana coba lagunya, Bu? Ya, kekuatan Islam Indonesia yang akan menjadi sebuah potensi besar untuk bangkit ke depan adalah perdamaiannya. Peace. Salam. Insya Allah. Saya melihat dunia ini sudah muak dengan pertarungan senjata yang mereka pertontonkan secara pola dan membunuh manusia hanya untuk memuaskan syahwat kebinatangannya, untuk saling memangsa, di mana manusia sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Dan agama kemudian diserang. Dan dibikinlah momentum khusus agama damai ini sebagai agama yang jahat yang bernama 9/11. Sebentar lagi 11 September. Mulai hari itu Islam dikukuhkan sebagai agama teroris. Padahal pembunuhnya siapa? Mereka. Yang menghancurkan Twin Tower siapa? Mereka juga. Di situlah sematan-sematan negatif, fundamentalism, radikalism, apalagi terorisme, apalagi itu sebetulnya ada pada mereka. Tapi ini banyak pengamat-pengamat dunia mengatakan ini orang-orang musuh-musuh Islam ini sudah hampir putus asa. Tahu nggak? Sudah dipecah belah, sudah dihantam kiri kanan, sudah diadu domba, tapi masih merepotkan musuh itu. Kenapa? Allah jamin di dalam hadis yang sahih tentang At-Taif Al-Mansurah, senantiasa ada dari kalangan orang-orang yang beriman yang akan terus menegakkan kebenaran, yang mereka tidak akan pernah dihinakan oleh orang-orang yang menghinakan dan tidak akan pernah bisa hina selamanya karena Allah telah menolong mereka. Yang kemana-mana selalu berpihak pada kebenaran. Masih ada ulama-ulama di Indonesia yang lebih memilih SK dari langit ketimbang SK dari bumi. Dan tidak ada yang bisa memecat ulama seperti ini. Masih banyak pejuang-pejuang Islam yang tidak akan melacurkan dirinya hanya demi keberpihakan pada kebenaran. Tapi mereka menyampaikan dengan bahasa damai. Damai mereka bukan berarti takut. Damai mereka bukan berarti pengecut. Lihat di Gaza. Lebih 3.000 bahkan lebih 5.000 pemuda-pemuda Gaza dalam aksi Al-Masirah, Masiratul Aura Al-Kubra, Great Return on March kemarin di Gaza, 700 meter dari Gaza ke perbatasan Israel melakukan aksi damai, menuntut hakul audah, hak untuk kembali dengan cara damai, ditembaki. Apakah para pemuda kemudian berhenti? Tidak. Aksi damai yang mereka lakukan adalah aksi yang berani mati. Bahkan ibu-ibunya mendengar anaknya ustashid mati syahid dalam aksi damai, bangga ibu-ibunya. Itu yang the power of ibu-ibu yang ini, itu yang menguatkan para pemuda. Tapi di Indonesia bukan ibu-ibunya yang mendukung, tapi ibu-ibu yang maju sendiri ke depan. Takbir. Ribuan sudah yang luka. Apakah mereka berhenti? Tidak. Jadi orang-orang yang cinta damai dari kalangan muslimin sekarang ini, bagi mereka adalah sebuah kekuatan yang akan mengalahkan. Dan itu terbukti. Saya bicara yang paling mentok saja, Israel misalnya. Ketika para pemuda tidak pernah berhenti melakukan aksi damai di perbatasan Israel itu, akhirnya Perdana Menteri Israel, si Netanyahu, mendatangi sekutunya. Negara yang paling lemah pasukannya adalah pasukan negara-negara sekutu. Itu pasukan paling lemah. Iya, dia punya senjata paling hebat, paling canggih semuka bumi, tidak berdaya menghadapi pemuda-pemuda yang siap di perbatasan dengan damai itu. Akhirnya si Netanyahu datanglah ketemu sekutunya di Mesir. Mesir diminta mengutus utusannya ke Gaza. Coba kasih permen mereka supaya berhenti melakukan aksi damai. Apa permennya? Pintu Rafah akan dibuka sedikit dan mereka akan bebas keluar ke Mesir. Kalau mereka mau berhenti melakukan aksi damai. Apakah Gaza berhenti? Tidak berhenti. Terus di mana masalahnya? Nah, di sini bisa dikasih tahu. Sehingga buat sumbu-sumbu pendek jadi cerdas. Ya, di sumbu-sumbu pendek jadi cerdas. Di mana masalahnya? Kenapa Israel ketakutan padahal pemuda-pemuda Gaza ini tidak punya senjata? Ternyata isu berbalik. Disitulah ketahuan bahwa ternyata Israel lah yang zalim, Israel lah yang anti kemanusiaan, Israel lah yang melanggar hak asasi manusia, media-media seluruh dunia, dan kekuatannya pada media sosial, dan itu sekarang menjadi senjata utama, dan senjata itu milik ibu-ibu hari ini. Ibu-ibu tuh, ini yang kemarin disalahfahami, MCA-MCA atau MCA? Bukan MCK, MCA. Muslim Cyber Army. Wah, disebutkan Muslim Cyber Army, dia kemarin ditulis siapa? Saracen, gitu ya? Sebetulnya saya mau beritahu nih, wahai aparat, Muslim Cyber Army yang sesungguhnya di Indonesia ini, no, yang masih pakai daster di kamar mandi di dapur. Muslim Cyber Army itu kalau ngetik itu pakai perasaan. Oh, beda kalau bapak-bapak kan begini. Ini awas nih ya. Itu kemarin waktu Jakarta kemarin grup-grup keluarga. Itu yang namanya nenek-nenek ngancem-ngancem mantu semua. Awas ya kalau kamu pilih Ahok ya. Yang mertua laki-laki kan gak begitu kan. Yang ribut yang perempuan-perempuan. Betul gak? Polarisasinya. Jadi yang radikal itu siapa? Tapi jangan dibocorin rahasia ini ya. Ibu-ibu itu, udah di atas kasur, lakinya pun dicuekin. Walaupun wakil lu siapa, jangankan lu, laki gue pun kalau jadi wakil gue gak akan pilih lu itu gitu. Saking radikalnya nih. Ini siapa yang didik kayak begini? Hah? Gak ada yang didik begitu kan? Panggilan kan? Ini yang saya sebut dengan potensi besar. Saya pernah kumpulkan tokoh aktivis dan ulama-ulama yang paling kerang itu paling apa ya? Di Solo Raya. Ya, Solo Raya. Ini sebetulnya informasi saya penting-penting semua. Kalau di-share nanti musuh tahu semua gimana ya. Tapi ini saya sedang bicara ke dalam. Jadi saya nggak banyak bicara ayat karena soal kebangkitan saya bicara tentang konteks kekinian, kedisinian supaya kita paham. Ya, supaya kita paham petanya. Petanya begini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Shallu ala Nabi. Saya bicara apa barusan itu ya? Peta. Peta kekuatan kita ya, saya mau cerita. Halo, udah saya sama saya semua di sini. Udah. Begini. Saya kumpulkanlah tokoh-tokoh Solo Raya. Saya bilang para asatidz untuk membangkitkan semangat kebersih Islaman atau as-sahwa Islamiyah. Ghiratus sahwa di Indonesia saat ini. Untuk se-Indonesia kayak begini kira-kira kita harus berapa kali training? Kira-kira kurikulumnya bagaimana? Lihat itu yang datang ke Munas kemarin sebetulnya siapa yang mentarbiah mereka itu? Ya. Siapa yang mendidik mereka? Kok mau ya mereka militan? Itu seorang tokoh Palestina datang, tokoh Arab datang untuk bela Palestina yang kedua kemarin. Cuma ingin tahu ada apa. Betul-betul saya bawa ke Istiqlal itu subuh. Dia kaget. Ternyata cuma di Indonesia terjadi. Besok demonstrasinya hari ini sudah pada datang dari luar kota. Dan ibu-ibu sebelum subuh sudah pada jalan. Bagi mereka itu sesuatu yang gak pernah terjadi di negeri mereka. Ini mohon maaf. Ketika terjadi demonstrasi di Mesir yang Arba'ah itu di Tahrir Square, ibu datang ke sana, ada bau pesingnya luar biasa. Udah sampai situ saja mau cerita. Tapi di Monas coba lihat, bahkan rumput pun tidak ada yang menginjaknya, sampahnya pun bersih. Mereka mencoba mencontoh, wala hancur-hancuran. Ketika mereka mau bikin juga yang sama, hancur-hancuran. Saya bilang, sederhana sekali indikator bagaimana adab orang Indonesia, akhlak orang Indonesia yang sesungguhnya, yang sebentar lagi insya Allah akan menjadi pemenang politik di Indonesia. Dengan adabnya ini. Ya? Dengan adabnya ini. Saya bilang sama tokoh-tokoh Solo Raya ketika konsolidasi, seandainya kita bangkitkan umat seperti ini, kira-kira bagaimana kurikulumnya, berapa kali training, dan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Apa kata kita di antara peserta? Ulama bilang, Ustaz, kita belum bicara kurikulum, baru rencana meeting aja udah pecah. Iya. Baru mau rapat nih, bagaimana membangkitkan Islam, belum ke konten sudah pecah. Gitu. Betul ya? Bahkan satu organisasi pun masih pecahnya dahsyat lagi. Nggak tanggung-tanggung. Antara profesor dengan kiai. Kalau kita merencanakan, tetapi saya bilang inilah yang disebut dengan tadbirun rabbaniyun. Jadi saya bawa buku saya itu sebagian, saya tulis buku judulnya Tadbir Rabbani. Kesaksian saya tentang 212 dalam cara pandang saya. Makanya memang setelah 212 saya gak banyak lagi turun ke jalan. Karena sudah waktunya otak, bukan cuma otot terus. Saya udah gak ikut-ikutan lagi tuh yang 212 itu. Karena bagi saya, tidak ada yang berhak mengklaim 212. Kalau lu betul-betul orang 212 sudah bikin sekali lagi kayak gitu, kira-kira bisa gak? Ini tadbirun rabbaniyun. Sekarang waktunya bagaimana kita mengawal giro Islam ini, Indonesia yang kuat dan damai ini. ke depan. Maka keberadaan kita pada hari ini di sini, di ICM ini, insya Allah akan menjadi salah satu pilar penting bangkitnya peradaban Islam di Indonesia untuk dunia, karena Bapak dan Ibu sekarang yang menjadi wali murid di sini adalah kelompok-kelompok masyarakat menengah, dan Bapak Ibu lah pelaku perubahan sesungguhnya. Tunggu ya, sudah sadar dirinya. Ya, kalau kita lihat layer masyarakat, revolusi sebuah bangsa kan ada high, medium, low. Masyarakat low itu akan bergerak kalau ada feeding dari media, dari middle. Kalau di feeding ada logistik, ada isu, ada macam-macam dari low. Ini grassroots, low itu tinggal bergerak. Kalau top jangan diharapkan dia berontak, enggak, karena dia penikmat kue pembangunan. Orang-orang yang super kaya di satu negeri jangan diharapkan untuk melakukan perubahan, karena mereka kelompok kaya ini adalah kelompok yang menikmati setidaknya separuh kue pembangunan. Jangan berharap dari dia. Justru perubahan-perubahan besar ini ada pada kelas Bapak dan Ibu sekalian. Perubahan-perubahan tentu yang kita inginkan adalah perubahan yang positif, kebangkitan-kebangkitan yang bersifat elegan. Dan saya kira Indonesia ke depan, insya Allah, menuju usianya yang 100 tahun, tapi menjelang 100 tahun keruntuhan khilafah Islamiyah, mudah-mudahan dari Indonesia akan lahir kekuatan baru, dan insya Allah tinggal bangsa inilah dalam rentang sejarah kehidupan muka bumi, tinggal satu bangsa yang belum dapat giliran mengibarkan bendera panji Islam di muka bumi, dan kita lah insya Allah sebentar lagi. Siap? Dengan apa? Saya katakan tadi, tidak ada kata kunci yang paling hebat untuk membangkitkan Indonesia dan menjadi sumber kebangkitan dunia kecuali satu kata, dakwah ila Allah. Nah, sampai di sini sudah selesai materi saya. Dan mudah-mudahan sedikit ada pencerahan, dan saya berharap kalau ada tanya jawab akan lebih cerdas lagi. Sekarang sudah jam 10.53. Rencananya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 11. Oke. Oke, tanya jawab dulu. Silakan. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Afrida Siregar dari Villa Dagoto. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang bahwa Indonesia yang kuat dan damai bisa terwujud dengan adanya dakwah ila Allah. Sama-sama kita ketahui bahwa karakter dakwah dari tahun ke tahun sebenarnya tidak berubah. Manusianya lah yang berubah. Baik. Mohon pencerahan dan pembekalan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaan ini. Ibu perhatikan. Di zaman Rasulullah, Al-Fatihahnya sama enggak dengan Al-Fatihah kita? Sama. Kenapa itu menjadi zaman paling modern? Dalam hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, semaju-majunya zaman adalah zaman itu, kata Rasul. Tentu tidak dilihat dari sisi materi, tapi keseimbangan. Keseimbangan hidup. Balance. Ketika Islam menyebar dan kemudian dikagumi di muka bumi, Al-Fatihahnya sama enggak dengan Al-Fatihah sekarang? Sama. Masa Renaissance tahun 700-an, Islam betul-betul berkuasa di 2/3 dunia, kira-kira begitu, dan kemajuan sains dan teknologinya, pada masa itu Al-Fatihahnya sama enggak dengan Al-Fatihah sekarang? Dan ketika terjadi keruntuhan Islam, maksud saya dari sisi politik dan ekonomi dan peradaban Indonesia, Islam kemudian tidak bangkit, saat itu Al-Fatihahnya sama juga enggak? Sekarang kita di zaman merangkak naik kira-kira, Al-Fatihahnya itu juga enggak? Jadi errornya di mana? Di mana masalahnya? Berarti di manusianya. Kalau Quran adalah kitab peradaban, manual peradaban, dan manusia sebagai subjek peradaban, berarti ini manusianya bermasalah. Nah, pada kesempatan berbahagia saya ingin berikan solusinya. Ibu-ibu sekalian, di mana kesalahan kita? Oh, rupanya kesalahan kita selama ini karena memposisikan Quran itu sangat-sangat tekstual. Paling tinggi kontekstual. Misalnya begini, saya tuh suka geli sendiri kalau ada yang bilang begini, setelah Barat melakukan temuan-temuan misalnya yang terbaru misalnya ada yang namanya black hole, lubang hitam, ya, black hole. Ada ternyata di jagat raya sana ada cleaning service yang tiap hari itu nyapu langit dari sampah-sampahnya. Yang tukang sapu langit ini bentuknya seperti lubang hitam black hole itu. Ternyata ini menjadi sesuatu yang hebat bagi para ilmuwan. Orang Islam bilang, oh itu sudah lama, di Quran juga ada itu. Terus kalau sudah lama ada, kenapa bukan lu yang nemuin? Betul gak? Scroll baru ditemukan di Jordania oleh seorang arkeolog Barat non-Muslim. Setelah itu kemudian dari scroll itu mereka mendapatkan petunjuk secara arkeologis, maka ditemukanlah sebuah tulisan hieroglif masa lalu, dan di antara tulisan yang mengagumkan ada seseorang yang bernama Haman. Haman ini ternyata penasihat spiritualnya Fir'aun yang dulu sempat buatin tangga Fir'aun untuk melihat Tuhannya Musa. Yang ternyata bagi seorang ilmuwan ini menarik, kenapa? Karena Bible pun tidak menulis dan tidak ada nama Haman di dalam Bible. Tapi kata orang Islam, oh itu sih 1400 tahun yang lalu sudah ada di dalam. Kalau memang sudah ada di Al-Quran 1400 tahun yang lalu, kenapa Anda tidak lebih maju 1400 tahun ketimbang mereka? Lalu di mana masalahnya kira-kira? Cara kita berinteraksi dengan manual peradaban kita. Bu, sekarang ada sebuah gerakan baru. Saya dimasukin grup. Ini ahli Quran sedunia. Bikin grup namanya Al-Hidayat Al-Quraniyah. Jadi di dalam grup ini, grup WA, ya, setiap hari admin masukin satu ayat. Setiap kita, tapi karena sudah mengerti gitu ya, dan kita sudah berinteraksi satu sama lain, dapat hidayah apa dari ayat ini? Misalnya surah Az-Zalzalah, lagi gempa. Apa surahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Terus ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Terus يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل خيرا يرى ومن misalnya ayat kedua surah Az-Zalzalah bunyinya apa? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini saya mau bikin Bapak Ibu pinter. Ini langsung metodologinya hidayah Quran. Dari ayat 2 ini dapat hidayah apa? Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ketika bumi digoncang itu enggak sama dengan gempa di Padang, tsunami di Aceh atau yang di Lombok 7 skala Richter kemarin. Ini goncangannya sangat dahsyat. Sedahsyat apa? Wa akhrajatil sampai mengeluarkan benda-benda berat dari perutnya si bumi itu. Pernah melihat gempa bumi kayak begitu? Gak ada. Dalam tafsir, bahkan ketika itu terjadi, goncangan terjadi di hari kiamat itu, bumi memuntahkan mayat-mayat yang ada di perutnya. Pernah lihat? Gempa bumi yang memuntahkan jenazah-jenazah dari kuburan itu. Mayat-mayat dari kuburan. Pernah lihat? Tidak ada. Makanya pada saat itu, saking anehnya goncangannya, manusia bertanya, wa qala al-insanu mala. Oke, sampai sini mulai terkesan enggak dengan surah Zalzalah? Sebelumnya gimana? Oke, badan ini baru permukaan. Ini baru tutur. Nah, sekarang saya tanya Ibu lebih dalam lagi. Kalau ini yang dilakukan, insyaallah anak-anak kita pintar, dan kalau ini dilakukan di ICM, anak-anak kita akan pintar. Begini. Coba siapa yang menemukan hidayah apa di surat Az-Zalzalah ayat 2? Wa akhrajatil ardu, dan telah mengeluarkan al-ardu, bumi itu, asqalaha, benda-benda terberatnya. Coba merenung sebentar. Dapat hidayah apa dari ayat 2 yang bunyinya wa akhrajat, dan telah mengeluarkan al-ardu, bumi ini, asqalaha, benda-benda terberatnya. Oh, berarti di perut bumi ada benda-benda berat ya, logam mulia ya. Betul ya? Quran mengisyaratkan itu hidayahnya. Tapi apalagi dapatnya kira-kira? Berarti sangat kencang sekali goncangan pada saat itu ya. Sehingga bukan cuma lahir dan magma yang disemburkan, tapi benda-benda berat. Kalau itu adalah cairan panas, ini benda-benda berat, bahkan besi-besi yang pernah dilemparkan dalam bentuk asteroid yang sudah terbakar ke bumi ribuan tahun sebelum ada manusia, besi-besi yang mereka gunakan itu pun akan keluar. Iya, emas, logam-logam lain. Iya. Terus apa lagi dapat dari ayat itu? Oh, berarti inti bumi itu adalah magnet. Sebab kalau magnet ini tidak ada, wah bisa goncang bumi ini. Dan ternyata ilmuwan menemukan berarti inti bumi ini adalah gravitasi yang menarik semuanya. Pada hari kiamat nanti gravitasi itu enggak ada. Akhirnya bagaimana benda-benda berat ini? Dapat berapa hidayah tuh? Banyak enggak? Kalau mau mikir. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu dapat apa dari ayat tadi? Coba satu aja. Dan bumi pun mengeluarkan benda-benda terberatnya. Coba dapat hidayah apa? Nanti kalau mulai mikir, cerdas nanti. Kesalahan kita selama ini berhenti pada teks, pada tafsir. Padahal yang kalau ingin lebih maju lagi belajar Quran, saya sendiri setiap hari itu kayak baru terus. Jadi setiap hari satu ayat, ting-tong, tapi karena banyak dunia Arab, jadi hampir 24 jam bunyinya. Kan dari seluruh dunia ahli tafsir ini. Masing-masing memberikan quote, jangan bicara tafsir. Qala Ibnu Katsir, qala Qurtubi, enggak boleh. Ini cukup lu sama Tuhan baca sana tafsirnya. Tapi hidayah baru apa yang kamu dapat dari ayat ini? Ibu-ibu mau enggak saya masukkan ke grup saya yang begitu? Hah? Nanti saya bimbing ada ustaz-ustaz di situ. Satu WhatsApp, tapi itu enggak boleh posting dagangan gitu ya. Enggak boleh. Jualan hijab sebelah. Ini khusus tadabur. Bayangkan kalau setiap hari satu ayat kita renungkan, wah itu sel-sel otak. Tidak ada narasi sehebat Quran dalam menghidupkan kembali sel-sel otak kita sehingga kemudian kita tercerdaskan. dan insya Allah gak cepet tua, gak cepet pikun, karena banyak mikir, menggunakan otak itu. Mahathir itu usianya sudah 93 tahun. Ditanya sama orang di sana, karena dia gak pernah berhenti berpikir. Karena gerak tubuhnya tergantung otak. Kalau otaknya gak bergerak, maka tubuh pun tidak bergerak. Yang membuat dia awet muda, walaupun usia 93 tahun terus, karena dia terus berpikir, membaca, berpikir, membaca. Dan percayalah, tidak ada yang bisa membuat sel otakmu bekerja yang narasinya sekuat dengan Al-Quran, yang mengaktifkan kembali, dan kamu akan sehat. Tapi memang perlu bimbingan supaya jangan ngacak gitu, memang ada ilmunya. Dan saya sudah menulis buku tentang itu. Baik, saya kira itu ya sedikit jawaban, banyak kali ya jawabannya sama prakteknya. Padahal itu baru hidayahnya. Yang paling penting, setelah kita tahu hidayah wa akhrajatil ardu asqalah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa maksud Allah, kenapa menginformasikan itu? Siapa yang bisa jawab? Apa maunya Allah? Kenapa ayat ini disampaikan? Coba mikir. Saya yakin kita enggak lagi menjadi tukang stempel kayak di awal tadi. Itu ada di Quran. Terus kalau ada, kenapa bukan elu yang menemukannya? Nah, disinilah di ICM ini kita terus kembangkan pemikiran anak-anak kita. Semua, semoga ke depan menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang inovatif, menjadi penemu-penemu baru. Dan percayalah, semua temuan-temuan mutakhir pada akhirnya hanya melegitimasi absolutismenya kebenaran Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oi, Mas Primus, ganti-gantian, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ustadz, juga Ustadz Tamslim Rum. Kenapa? Ya. Kalau berdiri bukan bertanya, tapi begini, saya ingin mengamini apa yang dikatakan oleh Ustadz di awal tadi, tausiahnya. The power of mama. Saya alhamdulillah bersama juga Ustaz Tamsil, kadar Allah, menjadi anggota DPR RI. Ini semua karena izin Allah. Dan yang memilih saya itu 80% mama. Nah, saya sebelum ke pertanyaan, saya ingin berbagi bahwa saya maju menjadi anggota DPR itu karena ibadah. Kalau saya jabarkan panjang sekali, tapi pada intinya adalah saya tidak menggunakan uang, tidak money politik, karena saya tidak menggunakan modal kecuali saya menyapa langsung kepada konstituen saya saat itu. Dua dapil, pertama itu Subang Sumedang Majalengka, periode kedua saya dipindahkan ke Kabupaten Bogor. Nah, lawan-lawan saya ini luar biasa. Tapi data setelah itu, data dari statistik mengatakan bahwa ini valid, bahwa yang namanya ibu-ibu itu, kalau sekarang itu mama itu, tidak akan pernah bisa disogok, karena ibu-ibu itu pada prinsipnya setia, dia adalah pemilih setia. Oleh karenanya, takbir untuk ibu-ibu. Allahu Akbar. Berbeda, mohon maaf, sama bapak-bapak, termasuk saya sendiri. Jadi kalau bapak itu, kalau jadi bapak-bapak gak setia gitu, bukan. Begini, maksud saya begini, Ustaz. Kalau bapak-bapak itu harus rasional, ibu-ibu itu irasional. Nah, bapak-bapak itu calonnya ini, kayak misalnya pilkada kemarin. Kenapa harus ini? Banyak pertanyaannya, rentetannya sebelum memutuskan. Setelah sudah satu tahun mendalami, itu pun harus ditambah istiqoroh. Kalau ibu-ibu itu begitu suka, ya, terutama di Jawa Barat. Ini data. Bahwa kalau ibu-ibu itu begitu ada yang datang minta dukungannya atau apapun, dia sudah punya pilihan di dalam hatinya. Jadi dia setia. Tapi kalau ada yang nawarin duit, dia ambil dulu uangnya, dipilihnya tetap pilihan yang pertama itu. Betul. ini Jawa Barat tuh. Tetapi DKI yang kemarin tertular. Bukankah kita saksikan money politik itu luar biasa kemarin itu? Tapi ya itu lagi balik, dia tertular sama warga Jawa Barat. Alhamdulillah. Nah sekarang saya masuk ke substansi. Ustaz, judulnya adalah Bangkitlah Umat. Saya bersama istri, mana istri saya? Hadir juga di sini. Ya, ada ya. Terus terang, merasa yakin menyekolahkan anak kami itu di sini. Terus juga kami sudah lihat, bukan karena fasilitas, tapi karena pelajaran edukasi yang akan ditawarkan untuk masa depan. Nah, terakhir Ustaz mengatakan bahwa tadi di dalam tausiahnya, kebangkitan umat muslim ini siapa tahu terjadi di Nusantara ini, khususnya di Indonesia. Dan saya berharap dan saya mengamini itu. Tapi kalau melihat tanda-tandanya, saya boleh juga mempunyai pendapat pribadi, agak sulit. Kalau ketimpangan ekonomi itu semakin jelas di rezim ini, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau yang imannya semakin kuat itu, yang artinya yang semakin, yang hijrah itu semakin banyak, yang munafik juga terlihat semakin banyak. Nah ini terjadi. Saya melihat kalau umat Islam di Indonesia ini, kalau saya presentasikan, tidak sampai 20%, yang artinya lillahi ta'ala. Saya berharap yang 80% itu ya di Indonesia itu, maksud saya adalah apakah sudah menjalankan syariat Islam, khususnya bapak-bapak begitu azan misalnya, tinggalkan semua aktivitas, tidak bisa, Allah first, ya kan, Allah mengutamakan Allah, itu salah satunya. Saya melihat sistem di Indonesia ini tidak menguntungkan umat Islam. Oleh karenanya memang betul umat Islam ini harus turun berpolitik. Yang namanya politik itu harus kita raih kekuasaan, sehingga kekuasaan itu kita bisa jadikan jalan untuk mengadopsi hukum-hukum Islam, sehingga ibadah kita itu habu minallah habu minannas, insya Allah. Nah pertanyaannya adalah luar biasa ya ininya, ngomongnya kemana-mana dulu, pertanyaannya cuma satu kalimat sebenarnya. Saya berharap Indonesia menjadi, sebelum kiamat ini, menjadi pemimpin umat, insya Allah. Nah, kami, saya mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, saya yakin sebagian besar di sini, anak-anaknya adalah bersekolah di sini. Apa yang harus kami siapkan ini untuk anak-anak? Saya terus terang, mohon maaf, saya tidak punya cita-cita anak saya menjadi dokter, jadi ahli ekonomi, enggak. Saya melihat ini, saya harus realistis bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Dan saya, anak saya itu investasi saya. Saya pengen anak saya itu hafiz Quran, itu saja. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Jadi Mas Primus ini termasuk orang yang saya dukung, orang yang insya Allah sepenuhnya saya rekomendasikan untuk masuk lagi ke Senayan dari Dapil Bogor, Jawa Barat. Ya, yang punya jaringan kita pakai, dan orang-orang seperti beliau sekarang kita mau list. Inilah orang-orang yang ingin berbuat untuk agamanya dan harus di list. Inilah orang-orang yang kemarin memusuhi agamanya, gitu ya. Jadi jangan mau dibohongin lagi ya. Tiba-tiba ini di Jawa Barat ada nih musuh Islam yang non-Muslim, benci sekali sama Islam. Nah itu seperti sekarang nih, pada pakai peci sama sorban lagi. Nah itu kita harus melawan lupa yang begitu. Nah yang kedua, politik harus kita menangkan. Dan insya Allah, menang insya Allah. Ya, tapi dengan cara-cara kita yang beradab, cara-cara kita yang berdamai, sebab ini akan rentan ke depan. Kalau menang sih menurut saya sih keniscayaan lah ke depan. Tinggal ini ada yang tidak ingin umat Islam itu yang saya pikirkan sekarang. Jadi saya mesti berpikir selangkah lebih maju. Kalau menang insya Allah menang, berdasarkan hitung-hitungan. Hanya saja, siap gak nih umat Islam seperti digambarkan Mas Primus tadi? Ketika azan gitu, cepat pada datang enggak nih? Ini memang proses. Makanya kalau ditanya pesimis gak sih Indonesia menjadi lokomotif kebangkitan dunia? Kalau melihat tanda-tanda yang saya ceritakan tadi, spektrum saya kan melihat dari dunia. Saya banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh Islam dunia, saling kemudian mengevaluasi negara masing-masing. Ternyata semua itu berharap pada Indonesia. Jadi potensinya itu ada. Cuma kita sebagai orang Indonesia melihatnya kayaknya jauh deh. Ya, secara keilmuan, secara keyakinan, secara akhlak gitu ya. Tapi saya katakan tadi waktu di Solo, ini siapa yang menghendaki ini semua? Allah Subhanahu. Jadi Allah yang menggerakkannya. Nah, kalau dari situ nanti, Mas Firman sudah bilang Allah first, ya, insya Allah, termasuk anak-anak kita ini, dari mana kita memulainya? Benar, saya cuma pengen anak saya hafiz Quran. Ibu, sederhana. Kalau mau bikin program di rumah sederhana sekarang. Ya, kalau mau hidup berubah, ikuti saya. Satu, bangun surga di rumah. Dua, bangun rumah di surga. Sebelum saya sebutkan yang ketiga, ulangi dulu. Yang pertama apa? Bangun surga. Sudah. Yang kedua? Sudah. Kalau itu sudah, yang ketiga, berjuang masuk surga sekeluarga. Apa? Ini kalau bicara kiamat nih, dengan semua situasi pendidikan rumah tangga masyarakat, fokus coba ke situ deh. Satuan terkecil dalam rumah tangga, kalau kita mulai dari situ. Yang pertama apa? Coba pikirin, nanti cari bagaimana sih yang dimaksud dengan membangun surga di rumah. Apa saja komponennya? Pertama, memilih letak rumah. Dua, arsitektur rumah. Tiga, pola komunikasi di rumah. Empat, makanan di rumah. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Wah, kalau begitu harus datang ke ICM lagi ya. Poin kedua adalah membangun rumah di surga. Wah, ada banyak tuh. Membangun rumah di surga. Termasuk diantaranya investasi anak ini. Bagaimana menjadikan anak kita sebagai jembatan masuk? Kalau perlu anak kita adalah investasi kita, bagaimana caranya di surga nanti kita mendapatkan mahkota yang bertabur permata, yang terangnya lebih terang daripada matahari kalau anak menjadi hafiz? Itu investasi. Yang berat yang ketiga. Berjuang masuk surga. Nah, ini gak mudah memang. Walaupun dari awal juga gak mudah, tapi kita memang gak bisa, mungkin gak sanggup. Gimana Ustaz membangun keluarga masuk surga? Suami aja susah diajak ngomong, dia gak mau ngaji. Iya, tambah lagi, ya kami susah rumah tapi udah gak pernah komunikasi lagi. Ya, curhat judulnya. Sibuk kerja cari dunia. Ya, panjang lagi urusan. Memang kalau mengandalkan diri sendiri gak sanggup. Tapi ada apa? Allah. Persoalan di rumah itu nomor satu biasanya komunikasi. Baru nomor dua, komunikasi. Nah yang ketigalah kemudian komunikasi lagi. Memang dari situ dimulai. Saya sendiri bikin buku judulnya Masuk Surga Sekeluarga. Awalnya tuh begini, lagi di mobil, ngelihat anak saya yang tiga ini, kalau salah satu aja masuk neraka, gimana ya nasib keluarga saya? Kan narkoba, udah macam-macam lah ya, apalagi dunia game sekarang. Ini kalau anak kita juga gak dijagain, bahaya. Tapi menghalangi anak dari handphone juga gak mungkin zaman sekarang. Ya harus realistis juga di sekolahan. Anak-anak tidak boleh pegang HP di sekolah sekian tahun di pesantren, keluar-keluar dia gagap, padahal kehidupan ada di sini semua. Bahaya juga, jadi kita nggak realistis itu. Ini kadang-kadang guru-guru juga terlalu ketat gitu ya, pada akhirnya tidak realistis juga. Ini di sini semua. Dunia anak kita ini di sini semua. Ini bagaimana caranya? Dan lembaga pendidikan sudah mulai harus berpikir. Guru-guru di sekolah saya di pesantren ini saya sudah berpikir. Anda-anda ini kadang-kadang guru ini malas berpikir. Pokoknya tidak boleh pakai HP, kan begitu kan? Maknya pakai HP. Bapaknya boleh, gurunya boleh. Memangnya guru lebih siap daripada anak-anak? Belum tentu. Belum tentu. Pendidikan seperti apa? Padahal dengan menggunakan ini, anak saya homeschooling. Pokoknya dua kuasainya. Kuasai tafidzul Quran dan kuasai minimal bahasa Arab. Setelah kuasai bahasa peradaban Islam ke depan. Bahasa Inggris gak perlu belajar dan nonton TV ini udah dengan sendirinya jalan. Kuasai bahasa peradaban Islam. Setelah bahasa Arab apa? Bahasa Persia, bahasa apa lagi? Urdu, bahasa apa lagi? Turki, bahasa apa lagi? Bahasa Melayu. Supaya dunia Islam nanti berkomunikasi satu sama lain. Ini lembaga pendidikan yang akan membangkitkan peradaban Islam mulai dari situ. Supaya bisa berkomunikasi, saling berdagang, saling berinteraksi, bertukar ilmu satu sama lain. Dan dunia Islam tergabung di situ. Saya begitu mendidik anak-anak saya juga. Bebas. Tetapi dua itu harus kita pegang. Di rumah juga kita kawal seperti itu. Kalau perlu, jangan cuma bisa berenang. Kalau cuma bisa berenang, ya yang lain bisa. Harusnya diving. Jangan cuma bisa memanah. Anak laki-laki harus sering dengar suara senjata. Kalau perlu, peluru tajam. Jangan cuma bisa berkuda, tapi sambil berkuda, melompat dan memanah sambil lompat. Untuk anak ya. Ya, makanya di Instagram saya muat kemarin waktu saya ke Kuala Lumpur mengawal anak saya yang terakhir untuk lomba berkudanya jumping. Ya, artinya kita harus punya visi buat anak-anak kita ke depan selain menguasai Al-Qur'annya. Tapi untuk tahfidz anak saya juga enggak paksakan. Pokoknya 2 tahun harus selesai 30 juz, tidak harus. Yang penting budaya baca Qur'an tiap hari, murojaah tiap hari sampai mati. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa menjadi hafiz. Walaupun belum selesai keburu meninggal dunia. Yang penting gaya hidupnya satu hari satu ayat, tapi kemudian setiap hari diulang. Itu aja ibu sudah disebut hafizah dan hafiz Quran insyaallah. Yang disebut hafiz itu yang menjaga Al-Quran. Baik, sampai di sini saya ingin ganti judul. Nah, Lombok sedang berduka. Ya, Ustaz Muzayyin. Nanti Ustaz Muzayyin akan sampaikan atas nama ICM Peduli, tapi saya ingin bantu endorse. Saya juga besok berencana berangkat ke Lombok, ya. Tapi bukan untuk bertemu dengan presiden di sana, yang sedang berkemah, gitu ya. Ya karena memang ada keterpanggilan. Dan juga mungkin gak ketemu Pak Gubernur, karena memang ini program lembaga sosial kita. Tetapi kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jadilah bagian. Saudara-saudara kita yang sedang susah di sana, sekarang ini yang paling dibutuhkan apa? Tenda. Tapi sebetulnya kalau untuk level ICM, jangan lagi bikin tenda, bikin shelter. Minimal dari gypsum. Dari gypsum itu. Kalau belum dari kayu, karena kalau cuma tenda, kasihan. Dan paling nggak udah satu rumah. Ya ibu-ibu sekalian, jadi kalau ingin bangun rumah di surga, ya membuatkan naungan buat saudara-saudara kita di Lombok khususnya. Satu keluarga, bayangkan ada satu tenda 10x10 ukurannya 7 keluarga. Asisten, ada tim saya dari sini yang kemarin pas gempa berada di sana, Ustaz Khairuman ini. Bayangkan kalau 7 keluarga tiap hari di situ bareng-bareng terus. Ini problem sosial banyak terjadi di pengungsian, banyak kasus. Ya gimana tidak orang setiap hari di situ? Suami istri nggak bisa ngapa-ngapain, ya harusnya kan ada kamar tahalul di situ. Tapi nggak ada yang pikirkan itu. Dan ini terjadi banyak penyimpangan. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau punya uang, cobalah, Ustaz, ini dari saya untuk sekeluarga, saya ingin bangunkan shelter, terserah mau dari kayu, boleh dari gypsum, boleh, pokoknya layaklah mereka tinggal. Ya ada toiletnya di dalam. Berapa puluh juta gitu, ini saya nyumbang satu, misalnya 50 juta begitu. Buat wali murid ICM kan gak sulit, kalau sendirian mungkin sulit. Kalau patungan sama keluarga yang lain, jangan sesama yang di sini. Masing-masing di sini misalnya bikin satu shelter, jadi misalnya dengan biaya 50 juta misalnya, ya otomatis ICM di sana punya katakanlah 100 rumah shelter, 100 keluarga. Itu layak. Untuk membangun rumah kembali butuh waktu minimal 3 bulan sampai 1 tahun. Apalagi yang dibutuhkan? Musala, sarana ibadah. Ini minimal tenda-tenda yang bagus. Tenda biru itu masa lalu. Tapi tenda biru pun di sana yang harganya 200 ribu sekarang sudah 600 ribu. Ya? Penjualnya juga tega-tega banget lagi di sana yang non-muslim itu. Maka sekarang kita memberangkatkan ini sudah mulai berkumpul, sudah mau diberangkatkan tenda ini, ongkos kirimnya lagi yang susah. Nah mereka sekarang juga butuh makanan karena setiap hari dikasih mie instan, mereka bosan juga. Apa yang mereka butuhkan? Ikan asin. Apalagi mereka butuhkan dendeng. Apalagi mereka butuhkan abon. Apalagi naik dikit sarden. Apalagi naik lagi dikit kornet misalnya. Nah ini coba walaupun dalam bentuk natura barang nggak bersih uang masukkan ke ICM dan mungkin nanti kita bisa kerjasama lah di lapangan. Ya karena saya akan kesana dan saya mau lihat semuanya. Jadi bukan cuma tempat kita saja, saya harus melihat umat Islam di sana. Saudara-saudara kita, siap bantu? Kalau saya melihat agenda kayak gini, hati saya itu gembira. Ada nih proyek, apa ya, proyek dunia akhirat. Allah pasti ganti yang saya punya. Dan insya Allah rumah tangga saya akan dijaga oleh Allah kalau saya membantu memudahkan kehidupan yang di sana. Siap bantu saudara kita di Lombok? Coba yang siap, satu orang 50 juta jadi satu shelter. Walaupun bukan dengan uang sendiri, rencananya sama teman-teman. Yang berani angkat tangan. 5 4 3. Saya tahu ini orang di sini tawadu semua. Tahu tawadu, tahu warna duit gitu. Tapi saya yakin mereka berani, cuma ya kecil lah 50 juta itu start gitu kan. Apalagi kalau kita bareng-bareng. Dan siapa yang mau ngirimkan ikan asin? Ikan teri atau jambal gitu ya. Kan gampang, yang mau ikan asin angkat tangan. Nah nanti sama teman kirimin satu kintal ke sini satu orang gitu kan. Baru dikirim dibagi-bagi di sana. Ustadz saya mau sarden. Kirimin sarden berapa karton ke sini lewat ICM. Ya. Nanti kita kerjasama di lapangan sambil bukan cuma bagi-baginya, kita ingatkanlah mereka. Kalau lagi ada gempa gini harusnya perbanyak istighfar. Kalau lagi ada gempa gini ini ada kornet, tapi perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau ada gempa kayak begini kalian harus mau bersedekah kepada yang lain, jangan rebut-rebutan teman-teman sendiri. Supaya nilai itu kemudian masuk. Siapa yang mau nyumbang musala? Satu tenda untuk 100 orang. Musala di situ. Berikut perlengkapannya. Ya, minimal ada akinya atau ada aki-aki atau apalah gitu ya. Ada speakernya buat sholat. Paling enggak karpetnya juga nyaman. Ya. Nah, ini ada yang mau nyoba musala. Mas Prima suruh tujuh tangan ini ibu-ibu aja dulu. Karena ibu-ibu punya acara nih hari ini. Saya anjurkan nanti lewat Ustaz Muzayyin dari ICM Peduli. Nanti kita berangkat sama-sama. Dan saya mungkin berangkatnya besok untuk beberapa hari di sana. Jadi kalau bisa sempat dikirim. Sarung sangat dibutuhkan. Ya, sarung sangat dibutuhkan. Bapak ibu pakai sarung semua kan? Dan enak kalau pakai sarung, gampang bukanya. Mau buang air maksud saya begitu kan? Gitu. Sarung bisa banyak diperlukan juga di sana. Bahkan juga jaket. Kalau untuk urusan perempuan, tahulah apa yang dibutuhkan oleh perempuan yang bisa dikirimkan. Tapi saran saya jangan yang barang bekas. Yang baru-baru aja semua. Kasih ongkos kirimnya lebih mahal dari barangnya. Ya, kasihlah yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Lombok. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri dan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di Lombok. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleha, keturunan kami yang bisa menjadi jembatan kami menuju surgamu. Ya Allah bahagiakanlah kehidupan kami, berkahilah keluarga kami, berkahi harta kami, berkahi usia kami, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, yang lebih penting dari semua untuk saat ini, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa dan khilaf salah kami, maafkanlah semua kekurangan dan khilaf kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.